Ku sendiri malam ini, bintang-bintang menemani engkau datang. Saat gelap engkau hilang, saat surya datang, mengapa siang ku rindu kelipmu, ku menanti datang malam hingga dapat memeluk dirimu. Temani aku dengan kelipmu, biar malamku secantik dirimu. Mungkin esok hari aku tak sendiri, dia akan kembali datang menemani. Thank you.